Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa rahmatu lahu wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala sabbihi rahimahullahu ta'ala min qadir as-sanad ta'rifuhu wa qasamuhu wa hukmuhu. Qala rahimahullahu ta'ala منقطع السند هو الذي لم يتصل سنده وقد سبق أن من شروط الحديث الصحيح والحسن أن يكون بسند متصل. منقطع السند يعني tidak bersambung sanadnya. Yang telah lewat bahwa di antara syarat hadis sahih dan hasan adalah harus bersambung sanadnya. Jadi kata putus sanad berarti menyebabkan dhaifnya satu hadis. Karena kami tafar fihi surat al-hamsah. Berarti kalau dia tidak bersama sanadnya, tidak terpenuhi lima syarat hadis sahih dan hasan. Ketika putus sanadnya berarti dia dhaif. Qala rahimahullahu ta'ala wa yanqasimu ila arba'ati aqsam. Dan terputus sanad hadis yang dhaif karena terputus sanadnya itu terbagi ada mursal, ada mu'allaq, ada mu'dhal, ada munqati'. Ini hadis-hadis yang dhaif yang tidak terpenuhi syarat ittisal sanad yang terputus sanadnya ada empat: mursal, mu'allaq, mu'dhal, munqati'. Pemursalu ma rafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam sahabiyun lam yasma' minhu aw tabi'in. Mursal adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang dirafa'kan, dimarfukan oleh sahabat nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau tidak dengar ada seorang tabi. Kesimpulannya yang sudah kita kaji, mursal itu ada mursal sahabi, ada mursal tabi. Nah, kalau mursal sahabi apa yang dikatakan oleh beliau seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan hadis kepada Nabi SAW apa yang beliau tidak dengar. Ini mursal sahabi seperti para sahabat yang ketika Rasulullah hidup masih kecil, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyampaikan apa yang tidak beliau dengar langsung. Misalnya tentang kisah hijrah Rasul atau kisah turunnya wahyu ketika masih di Mekah. Ini mursal sahabi. Dan mursal sahabi itu muttasil. Mursal sahabi itu tetap dihukumi muttasil, sahih, tidak munqati'. Kenapa? Karena para sahabat itu mayoritas sahabatnya dari sahabat yang lain. Dan para sahabat itu semuanya adil. Nah, hanya saja bagi ulama kita mengecualikan kalau sahabi tersebut sahabi yang ketika Rasulullah hidup belum mumayyiz. Itu aja. Sekali lagi hukum asalnya mursal sahabi itu dihukmi muttasil, hukumnya muttasil karena para sahabat hukum asalnya mereka adalah sahabat yang lain dan para sahabat itu semuanya adil. Jadi kecualikan oleh para ulama kita dan dikuatkan oleh para ulama dan semoga rahimahullah kecuali para sahabat yang ketiga Rasulullah hidup belum mumayyiz. Kalau seperti ini maka beliau secara kedudukan ada seorang sahabat memiliki kedudukan keutamaan sebagai sahabat tetapi dalam masalah hadis ya beliau hadisnya mursal sebagaimana mursal tabi. Dan mursal tabi dhaif karena seorang tabi tidak bisa dipastikan beliau berasal dari sahabat. Bisa jadi tabi mereka dari tabi, tabi kedat tabi dari tabi yang lainnya sampai 6 orang. Dan tabi itu tidak semuanya adil. Saya ulangi, dan yang di derajat yang di tabaqat tabi itu tidak semuanya diterima hadisnya. Qala rahimahullahu taala, asan yang kedua wal mu'allaq. Wal mu'allaq adalah ma hudhifa awalu isnadihi, yang dibuang awal sanadnya, tidak disebutkan. Waqad yuradu bihi, kadang dimaksud dengannya ma hudhifa jami'u isnadihi, yang dibuang tidak disebut semua sanadnya. Taqawli Bukhari, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyan. Misalnya mu'allaqat Bukhari, contohnya hadis mu'allaqat Bukhari, beliau menyatakan langsung wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyan. Tidak menyebutkan dari awal syekh beliau sampai sahabat disebut langsung wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan seringnya ini di awal-awal bab. Imma beliau sebutkan dengan mu'allaq seperti ini karena hadis tersebut sahih tetapi tidak memenuhi syarat sahih Bukhari. Kenapa satu hadis yang sahih itu beliau sebut dengan mu'allaq? Yang pertama, bisa jadi karena beliau memandang hadis sahih tetapi tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam sahih Bukhari. Nah, kita tahu syarat sahih Bukhari sangat ketat. Tidak semua hadis sahih yang beliau masukkan dalam hadis ini, dalam kitab sahih Bukhari. Yang kedua, kadang beliau sebutkan dalam satu bab dengan mu'allaq, bahkan lebih besar misalnya atau bahan yang lainnya. Tetapi beliau sebutkan di bab-bab lain dengan mausul. Ya, kadang boleh sebutkan mu'allaq, tapi di bab lain boleh sebutkan sanadnya dengan mausul. Asyahid, apa itu mu'allaq? Mu'allaq itu adalah yang dibuang awal sanadnya. Kadang dua, kadang tiga, kadang semuanya tidak disebut. Seperti waqad Nabi Sallam, jazakallah fi kulli ahyan. Ini dihukum demikian kalau dalam kitab-kitab yang memang penulisnya membuka hadis dengan sanad. Fa'amma mayankuluhu al-musannifun, adapun hadis-hadis yang dinukil oleh para penulis yang memang mereka menulis kitabnya dengan tanpa sanad, Arba'in Nawawiyah contohnya, Umbatul Ahkam, Bedus Salihin, ya, itu hanya menukil, tidak, memang tidak menyebutkan sanad. Fa'amma yanqulu musannifun, adapun apa yang dinukil oleh para penulis ke sahib umdah misalnya, Umbatul Ahkam, Mansuban Aslihi, ya, beliau langsung disebatkan ke asalnya. Hadis ini melamar lebih niat langsung disebabkan ini dari Bukhari Muslim. Biduni isnad, dengan tanpa sanad. Fala yuhkamu ahli bita'liq, tidak boleh dihukumi langsung ini mu'allaq. Karena memang kitab tersebut ditulis bukan dengan sanad, hanya penukilan. Tidak bisa dihukumi ini mu'allaq, hadis mu'allaq. Hatta yunzara fil asli mansubi ilaih, sampai dilihat dulu, diteliti, dilihat di kitab asalnya yang dia nisbahkan hadis tersebut kepadanya. Li'anna naqilahu ghair musnidin lahu, iya, penukilnya yang membuat kitab tersebut itu hanya sekedar menukil, tidak menyebut sanad memang untuk hadis tersebut. Wa idam huwa far'un, itu hanyalah cabang penukilan. Wal fara'u lahu hukmul asli, yang namanya fara, cabang itu memiliki hukum asalnya. Ketika dibilang rawahu Tirmidzi, lihat asalnya bagaimana dalam Sunan Tirmidzi. Iya, baru dihukumi. Karena dia hanya sekedar menukil. Memang penulisannya tidak dengan sanad. Yang dihukumi mu'allaq itu adalah kalau penulis kitab yang beliau menulis kitabnya dengan sanad, tiba-tiba di sebagian tempat menyebut dengan tanpa sanad di awal, daripada hukumnya mu'allaq. Iya. Adapun kitab-kitab yang sering kita baca yang memang penulisnya tidak menyebut sanad, tidak hukum demikian sampai dilihat ke kitab asalnya. Qala wal mu'dhalu ma hulifa min asnai sanadihi rawiyani fa akthar atawadi. Mu'dhal yang dibuang di tengah-tengah sanadnya, saqata fi asnai sanadihi, gugur, tidak disebutkan dua rawi atau lebih berturut-turut. Dua rawi atau lebih berturut-turut. Qala wal munqati' ma hudhifa min asnadi sanadihi, yang dibuang di tengah-tengah sanadnya, ya, rawiyan fa akthar atawari, ya, satu rawi berisi dua rawi tetapi tidak berturut-turut, bisa satu orang saja atau dua bahkan lebih tapi tidak berturut-turut, ini munqati'. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad yuradu kullu ma lam yattasil sanaduhu. Kadang manqati itu digunakan untuk semua hadis yang tidak bersambung sanadnya. Fa ismulul aqsama al arba'ata kullaha, sehingga mencakup semua macam empat ini. Ya, ini manqati. Satu di antara yang menyebabkan dhaifnya hadis itu adalah ketika terputus sanad. Terputus sanad itu sebab kedhaifan hadis, dan hadis-hadis dhaif yang sebabnya karena terputus sanadnya ada empat: mursal, mu'allaq, mu'dhal, dan munqati'. Nah, cukup insyaallah. Wallahu a'lam.